Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah, keluarga dan sahabatnya, serta umat-umatnya yang taat dan patuh kepadanya. Di dalam salah satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, sayati aladna sanawatu khuda'at, akan datang menemui umat manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipu muslihat. Yusaddaku fihal kadib wa yukaddabu fihal sadiq. Pada tahun-tahun yang penuh dengan tipu muslihat itu, yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Wa yu'tamanu fihal kha'in wa yukhawanu fihal amin. Pada tahun-tahun yang penuh dengan tipu muslihat itu, yang amanah dianggap sebagai pengkhianat, sementara yang pengkhianat dianggap sebagai orang yang amanah. Dalam keadaan kehidupan yang seperti itu, kata Rasulullah, akan muncul rawaibidhah. Para sahabat bertanya, apa rawaibidhah itu? Jawab Rasulullah, adalah para oportunis yang berbicara atas nama orang banyak, tapi bukan untuk orang banyak itu. Itulah satu kondisi kehidupan yang akan ditemui oleh umat manusia yang disampaikan Rasulullah 15 abad yang lalu. Soal kapan tahun-tahun yang penuh dengan tipu muslihat itu datang dan generasi manusia yang mana yang akan menemui tahun-tahun yang penuh dengan tipu muslihat itu, Rasulullah tidak menyebut secara pasti. Soal kapan dan siapa, Rasulullah tidak menyebut secara pasti. Yang pasti adalah ketika apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu datang menemui sebuah kehidupan, maka pastilah kehidupan itu adalah kehidupan yang rusak, kehidupan yang bejat, kehidupan yang penuh dengan kemungkaran dan kemaksiatan. Dan manakala dalam sebuah kehidupan sudah tumbuh kemungkaran dan kemaksiatan, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam surat Al-Isra ayat 58, wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah au mu'adzibuha adaban syadida. Kalau di dalam sebuah kehidupan sudah muncul kemungkaran dan kemaksiatan, maka aku, kata Allah, akan menghancurkan negeri itu sehancur-hancurnya, atau kalau tidak aku hancurkan negerinya, aku akan datangkan azab bagi penduduk negeri itu. Ketika kita mencoba mengingat adab demi adab, musibah demi musibah, bencana demi bencana yang datang dalam kehidupan kita sekarang ini sudah sangat luar biasa. Ini menggambarkan dan membenarkan apa yang dikatakan oleh Allah bahwa kehidupan yang dipenuhi dengan kemungkaran, Allah akan mengadab penduduk negeri itu. Bahkan kalau kita lebih jauh mencoba mencerna, memahami kehidupan kita sekarang ini berkaitan dengan kemungkaran dan kemaksiatan, maka kondisi kehidupan kita sekarang ini seperti yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa kuntum ala syafa hufrati minan nar. Kalian sekarang berada di pinggir jurang kehancuran. Itulah kondisi kehidupan kita sekarang. Berada di pinggir jurang kehancuran. Tetapi kata Allah, fa'anqadhakum minha. Maka hendaklah ada gerakan penyelamatan. Ini adalah sebuah isyarat sebagai wujud sayangnya Allah kepada kita. Kalaupun Allah sudah mengatakan kita sudah berada di pinggir jurang kehancuran, tapi kata Allah, kalau ada gerakan penyelamatan, Allah tidak akan hancurkan negeri itu. Tapi syaratnya harus ada gerakan penyelamatan. Dan ketika kita mencoba mengkaji, mempelajari tentang berbagai gerakan yang dianggap dia adalah gerakan untuk menyelamatkan manusia dari kehancuran. Maka kita akan sampai kepada satu kesimpulan bahwa gerakan penyelamatan manusia dari kehancuran yang pernah berhasil dan tercatat dengan tinta emas dalam sejarah hanya gerakan dakwah. Karena itu dakwah merupakan kewajiban yang terpikul di atas pundak setiap orang yang mengaku dirinya Islam. Bagaimanapun dia, sedikit sekalipun ilmu yang dia miliki, kalau dia Islam, maka dia punya kewajiban untuk berdakwah. Karena dakwah adalah jalan terpendek menuju perubahan. Dakwah adalah jalan terpendek menuju surga. Dakwah adalah jalan terpendek menuju kemenangan. Karena itu, sekali lagi saya ingin mengatakan, jika kondisi kita sekarang sudah berada di pinggir jurang kehancuran, maka jalan yang harus kita tempuh adalah dakwah. Kalau kita kaitkan bahwa sekarang yang berada di pinggir jurang kehancuran itu adalah Indonesia, maka kita harus mengatakan selamatkan Indonesia dengan dakwah. Dakwah yang akan bisa menyelamatkan manusia dari kehancuran adalah dakwah yang kegiatannya, aktivitasnya, gerakannya dilandasi dengan keikhlasan. Hanya semata-mata mencari keriduan Allah. Kemudian dakwah yang bisa menyelamatkan manusia dari kehancuran. Hendaklah dakwah yang mengarah kepada terbentuknya umat yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Itu yang harus menjadi target dari setiap dakwah. Melahirkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Sebab jika iman sudah tertanam secara baik, paling tidak Allah menjanjikan 5. Yang pertama adalah kehidupan yang baik. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa saja yang beramal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Yang kedua, orang yang beriman akan senantiasa dijaga dan dipelihara oleh Allah. Innallaha yudafi'u 'anil ladina amanu. Sesungguhnya Allah akan senantiasa menjaga dan memelihara orang-orang yang beriman. Yang ketiga, orang yang beriman akan senantiasa diberi pertolongan oleh Allah. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Dan merupakan keharusan bagi aku, kata Allah, untuk memberikan pertolongan terhadap orang-orang yang beriman. Yang keempat, Allah akan memberikan kekuasaan. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilas salihat la yastakhlifannakum fil ardh. Allah telah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal salih, Allah akan jadikan dia khalifah penguasa di muka bumi ini. Dan yang kelimanya, Allah akan memberikan kekuatan. Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah tidak akan memberikan kemampuan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang yang beriman. Kehidupan yang baik, penjagaan, pertolongan, kekuasaan, dan kekuatan itu merupakan sesuatu yang selalu menghiasi doa kita. Tapi seringkali untuk mendapatkan kehidupan yang baik bukan dengan cara mendekatkan atau meningkatkan kualitas iman kita. Karena itu Allah sudah menjanjikan manakala iman dan takwa sudah tertanam dalam hati penduduk negeri itu, maka Allah akan menurunkan barokah dari langit dan barokah dari bumi. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas samai wal ardh. Kalau penduduk negeri itu sudah benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kata Allah, aku akan turunkan barokah dari langit dan akan aku tumbuhkan barokah dari bumi. Itu merupakan janji Allah manakala iman dan takwa sudah tertanam secara baik dalam hati setiap manusia. Karena itu, tujuan daripada dakwah yang bisa menyelamatkan manusia dari kehancuran, hendaknya melahirkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Tentu untuk bisa melahirkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka materi-materi dakwahnya harus bersumber kepada Quran dan Sunnah. Kalau materi dakwah yang disampaikan untuk mencapai umat yang beriman dan bertakwa bukan berdasarkan Quran dan Sunnah, maka tidak akan pernah lahir manusia yang beriman dan bertakwa itu. Karena itu, Quran dan Sunnah harus menjadi materi pertama dan materi utama dalam dakwah kita. Kemudian, dalam kondisi kehidupan kita sekarang ini, kita juga tidak boleh lupa untuk bertanya Quran dan Sunnah yang bagaimana. Quran dan Sunnah yang harus dijadikan sebagai materi di dalam dakwah, hendaknya Quran dan Sunnah yang difahami sebagaimana Rasulullah dan para sahabat memahaminya. Ungkapan yang saya sampaikan seperti itu, dan saya menganggap kalimat itu kemudian menjadi penting, karena dalam kehidupan kita sekarang ini sudah mulai banyak orang yang menggunakan Quran, menggunakan hadis, tetapi memahaminya tidak sebagaimana Rasulullah dan para sahabat memahaminya, tetapi dengan disesuaikan dengan pemahaman yang dia inginkan. Katakan saja ayat yang mengatakan la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Kalau kita pahami sebagaimana yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabat, untuk orang masuk Islam tidak boleh dipaksa. Itulah maksud daripada la ikraha fiddin. Tapi di zaman sekarang orang memahamkannya, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama, dipahaminya kalau ada orang Islam tidak melaksanakan salat, tidak melaksanakan puasa, tidak boleh dipaksa. Karena ayatnya la ikraha fiddin. Ini adalah pemahaman yang salah. Karena itu, sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa materi dakwah harus Quran dan Sunnah yang difahami sebagaimana Rasulullah dan para sahabat memahami. Unsur penting lain di dalam dakwah, dan bahkan ini yang paling penting, yaitu hendaknya dakwah itu disampaikan oleh da'i ilallah. Da'i yang memiliki iman, yang imannya itu bisa melahirkan keikhlasan. Da'i yang memiliki ilmu, yang ilmunya itu melahirkan amal. Da'i yang memiliki akhlak, dan akhlaknya itu melahirkan keteladanan. Dan da'i yang memiliki wawasan kekinian yang bisa melahirkan semangat dakwah. Itulah da'i yang bisa mengusung dakwah ilallah, yang bisa melahirkan umat yang beriman dan bertakwa, yang bisa menyampaikan Quran dan Sunnah dengan pemahaman sebagaimana Rasulullah dan para sahabat memahaminya. Tapi selain itu, dai juga dia adalah harus menjadi orang yang mengisi malamnya dengan sujud kepada Allah. Yang mengisi malam-malamnya dengan taqarrub kepada Allah. Yang mengisi malam-malamnya dengan doa kepada Allah. Meminta kepada Allah agar dia bisa ikhlas di dalam berdakwah. Meminta kepada Allah agar jamaahnya diberikan hidayah. Meminta kepada Allah agar jamaahnya diberikan petunjuk. Dibukakan pintu hatinya. Sehingga mereka benar-benar menyampaikannya dengan keikhlasan. Dan orang yang menerimanya juga menerima dengan keikhlasan. Sekaligus dengan yang terakhir ini. Dengan harus selalu taqarrub kepada Allah ini. Untuk melembutkan hati kita. Bahwa di dalam berdakwah kemenangan itu hanya diberikan oleh Allah. Kita hanya sebatas berusaha. Kita tidak mempunyai hidayah. Tapi Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada orang yang kita dakwahi itu. Agar supaya ketika kita menyampaikan dakwah, terjadi perubahan pada umat kita. Kita tidak mengatakan, ini dulu saya yang mengajarnya. Dulu dia enggak ngerti apa-apa, setelah ngaji dengan saya bisa seperti ini. Sehingga kalimat itu tidak akan ada lagi. Karena perubahan seseorang itu, Allah lah yang merubahnya. Insya Allah, manakala dakwah yang kita lakukan seperti itu, maka pada saatnya dakwah akan mampu merubah sebuah kehidupan yang bejat menjadi kehidupan yang bermartabat. Dakwah akan membawa umat untuk mendapatkan kemenangan baik di dunia sekarang ini maupun di akhirat kelak kemudian hari. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi renungan bagi para dai, bagi para duat, bagi para praktisi dakwah sehingga di dalam melaksanakan dakwah kita memiliki tujuan yang sama dan kemudian membangun kualitas dai yang sama sehingga apa yang kita inginkan untuk bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, Allah akan berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Jika ada yang benar datangnya dari Allah. Jika ada yang salah, mudah-mudahan Allah memaafkan saya dan memaafkan kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.